kepada pemerintah selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah, dan haramnya seorang untuk mentaati pemimpinnya jika itu mungkar atau menyalahi syariat. Dibawakan oleh Nawawi beberapa hadis, kita memasuki hadis 669. Wa an Abi Hunaidah Wa'il ibni Hujur radhiyallahu an qala sa'ala Salama ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Wa'il, Salama ibnu Yazid bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, qala ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Wahai Nabi Allah, bagaimana menurutmu, ini apa nasihatmu, apa bimbinganmu untuk kami, jika pemerintah kami adalah orang-orang yang menuntut haknya untuk kami berikan, sementara hak kami mereka tahan. Ini mereka tidak memberikan hak kami sebagai rakyatnya. Apa yang kau perintahkan kepada kami jika itu terjadi? Qala fa'aradu anhu. Rasulullah SAW mendapat pertanyaan itu, beliau berpaling dari Salamah ibn Yazid. Thumma sa'alahu, tapi kemudian terus Salamah tanya kembali kepada Rasulullah, dan ini menunjukkan kesungguh-sungguhan para sahabat radhiyallahu anhum, betapa mereka menginginkan keselamatan agamanya. Mereka cari dan mereka tanya kepada Rasulnya, seandainya itu terjadi apa yang harus mereka lakukan. Mereka punya pegangan dari Rasulullah SAW sehingga selamat dari fitnah, selamat dari kejelekan dan kerusakan agamanya, bahkan dunianya. Makanya mereka tanya kepada Rasul, terus ditanya agar mereka punya bimbingan jika mendapati seperti itu, di saat tipe pemimpinnya seperti yang ditanyakan. Kalau itu hak mereka, diminta, nuntut dengan paksa, dengan bahkan mungkin ada hukum yang mengancam, harus kalau itu hak mereka ditunaikan. Tetapi kalau itu hak rakyatnya, hak orang bawahan, mereka malah menahan, enggak diberikan. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sampaikan kepada Salamah, isma'u wa ati'u, tetap taatlah, tetap patuhlah kepada mereka. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum, karena hanya saja kewajiban mereka sebagai pemimpin apa yang telah dipikulkan pada mereka, dan hanya kewajiban kalian untuk mengerjakan apa yang telah dipikulkan kepada kalian. Artinya masing-masing punya tanggung jawab dan kewajiban. Kalian sebagai rakyat punya tanggung jawab dan kewajiban dalam hal ini mentaati mereka, menghormati mereka, patuh kepada mereka, mentaati hukum-hukumnya, aturan-aturannya, selama bukan maksiat. Adapun kalau mereka juga punya tanggung jawab sebagai pemimpin untuk melayani rakyatnya, melindungi mereka, menunaikan hak-hak mereka, dan seterusnya. Masing-masing punya tanggung jawab. Yang dibebankan kepada mereka itu tanggung jawab mereka dengan Allah. Yang dibebankan kepada kalian itu pula tanggung jawab kalian. Wajib untuk kalian menunaikannya. Arti hadis dengan ini, jika kemudian pemerintah kalian meninggalkan tanggung jawabnya, seperti yang dipertanyakan kepada Rasulullah, tidak menunaikan haknya, hak rakyat tidak ditunaikan, sehingga rakyatnya sengsara, rakyatnya tertindas, rakyatnya terzolimi, rakyatnya susah, rakyatnya sudahlah terpuruk karena hak-haknya tidak diberikan oleh pemerintahnya. Kewajiban pemerintah itu tidak mereka tunaikan dengan baik. Ini tidak menjadi alasan, tidak menjadi dalih bagi kalian sebagai rakyat, sebagai muslim, untuk juga meninggalkan kewajiban kalian. Oh, karena pemerintah aja begini, kita pun gak mau taat. Merekanya begini, hak kita gak diberikan, kita pun gak akan memberikan hak mereka. Ini tidak menjadi alasan bagi kalian. Biar mereka seperti itu. Rasul katakan, alaikum mahumiltum, tetap menjadi tanggung jawab kalian apa yang telah dipikulkan kepada kalian. Tetap tunaikan. Tetap taati mereka, tetap berikan apa yang menjadi hak-hak mereka. Ditaati, dihormati, tetap. Karena itu tanggung jawab kalian kepada Allah. Kewajiban kalian yang telah dipikulkan kepada kalian. Jangan kalian tinggalkan hanya karena pemerintah kalian meninggalkan kewajibannya. Hadis berikutnya dibawakan oleh Nawawi. Wa an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallam innaha satakunu ba'di atharah wa umurtun kirunaha. Rasulullah katakan di hadis Ibn Mas'ud, akan ada setelah aku nanti, zaman belakangan, atharah, atharah kedzaliman. Artinya Rasulullah telah kabarkan, dan ini bukan ramalan dari Rasulullah, tapi wahyu, bahwa pasti terjadi, akan ada pemimpin-pemimpin pemerintah yang tipenya atharah. Atharah itu ketika pemimpin itu hanya mementingkan keuntungan pribadinya, hanya peduli dengan nasibnya sebagai pemimpin. Yang penting dia mapan, yang penting dia hidup makmur, hidup senang, bahagia, tidak peduli sudah dengan rakyatnya, mau mati, mau kelaparan, mau kemiskinan. Ini atharah, zalim. Dan itu pasti terjadi. Rasul telah kabarkan, wa umur tunkirunaha, dan akan terjadi banyak perkara yang itu mungkar, kalian ingkari. Kalian tahu itu mungkar, dilakukan. Dan terjadi apa yang Rasulullah SAW sebutkan, banyak kemungkaran yang diingkari, banyak kedzaliman, terutama dari para pemimpin-pemimpin itu. Qalu, kembali para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik, wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami, jika salah satu dari kami mendapati masa itu, seandainya dari kami sahabat ini ada yang mendapati pemerintah yang seperti itu tipenya. Dan ini sama seperti tadi, kembali menjelaskan kepada kita betapa para sahabat Rasul mementingkan keselamatan agamanya. Tanya kepada Rasulullah agar dapat bimbingan, agar tidak bergerak dengan hawa nafsunya, agar tidak reaksi dengan emosinya. Orang cenderung jengkel, marah, kemudian berbuat yang tidak-tidak sudah. Yang demonstrasi, yang nuntut, yang ini, yang banyaklah. Bahkan sampai memberontak, kudeta, melawan, nentang. Makanya sahabat takut salah. Tanya langsung mereka kepada Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami? Apa nasihatmu? Kalau kami mendapati seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Begitu seharusnya setiap muslim mementingkan untuk tahu apa ajaran Rasulnya untuk dia amalkan. Ketika dia mendapati hal-hal semacam ini, Rasul sudah kabarkan akan terjadi. Tetapi yang lebih penting bagaimana dia mengamalkan tuntunan Rasulnya, solusi menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, qala tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Tunaikan hak yang itu menjadi tanggungan kalian. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Ini serupa dengan hadis sebelumnya tadi. Yang kewajiban kalian, bagian kalian sebagai rakyat punya tanggungan, punya kewajiban, tunaikan. Jalankan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Adapun hak kalian yang seharusnya kalian dapati, yang seharusnya kalian memperoleh, berhak kalian mendapati karena kalian rakyat bawahan. Masing-masing pihak punya hak dan tanggung jawab. Ah, adapun yang menjadi tanggungan hak kalian, bagian kalian, Rasulullah katakan, mintalah kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih, disepakati Bukhari Muslim. Mintalah kepada Allah, doa, serahkan kepada Allah, mohon kepada Allah agar hak yang menjadi bagian atau milik kalian, kalian dapati. Masya Allah, sejuk dan indah apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya. Ketika mereka gak mendapati haknya, tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh, itu hak, apa yang harus dilakukan? Gak ada Rasulullah perintahkan, demulah kalian, mogok kerjalah kalian, mogok makanlah kalian, tuntut, itu hak kalian, teriakkan, ya lihat, tulis di apa, papan, waila, kertas, waila, apa, acung-acungkan begini. Dah ada. Teriak-teriak kalian di panggung, sebarkan, jelek-jelekkan pemerintah kalian di mimbar-mimbar, di mass media. Gak ada. Yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, mintalah kepada Allah. Itu jalan keluar terbaik dan termulia yang Rasul ajarkan. Karena tidak ada yang lebih sayang, lebih perhatian, lebih peduli kepada umat ini dari Rasul SAW. Gak akan ada. Allah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. telah datang Rasul kepada kalian dari diri kalian sendiri. Berat bagi Rasul mendapati sesuatu yang menyulitkan kalian, yang memberatkan kalian. Dan Rasul sangat antusias untuk kebaikan kalian, segala yang untuk kemaslahatan kalian, dunia akhirat. Gak akan ada yang ngalahkan Rasul dalam hal itu. Orang berhak mendapati haknya, tetapi permasalahannya cara apa yang dia perlakukan untuk memperolehnya. Ini yang Rasul ajarkan. Doa. Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ketiga semakna dengan itu, wa an ibni Abbas radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kariha min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Muttafaqun alaih. Di Bukhari Muslim pula Rasulullah SAW sebutkan, barang siapa yang benci, gak senang dengan pemerintahnya karena sesuatu, karena kedzaliman, karenanya dia gak senang dengan pemerintahnya. Apa ini pemerintah ini? Yang BBM naik, yang sembako naik, apa maunya? Yang ini begini, yang ini begitu, fulan terdolimi. Walhasil dia gak senang dengan pemerintahnya. Kariha min amirihi syai'an, sesuatu yang bikin dia gak nyaman, gak senang, gak ridho dengan pemerintahnya. Kembali, apa yang kamu lakukan ketika itu? Kalau mendapati itu, apa yang kamu lakukan? Rasulullah katakan, fal yasbir, hendaklah dia bersabar. Rasul perintahkan sabar, tidak ada lain. Doa kepada Allah, sabar, tunaikan tetap kewajiban kalian. Rasulullah katakan, karena yang keluar dari pemerintahnya walaupun sejengkal, mati dia di atas itu, maka matinya seperti kematian ahlul jahiliyah. Karena masa jahiliyah dulu sebelum diutusnya Rasul, gak ada yang namanya pemerintah. Bagi masyarakat jahiliyah merupakan aib dan cacat kalau orang itu tunduk, manut, nurut kepada seorang pemimpin. Itu aib bagi mereka. Gak mau mereka, saya bebas, gak ada yang bisa menuduh saya, gak ada yang bisa memaksa saya, gak ada yang bisa mengatur saya. Itu kehidupan jahiliyah, ditentang oleh Rasulullah SAW 180 derajat. Rasul ajarkan kepada umatnya, taati pemerintahmu, patuhi pemimpinmu. Dan itu kebanggaan bagi seorang muslim, amalan soleh yang sangat mulia di sisi Allah, menyalahi ajaran jahiliyah. Makanya kalau dia mati dalam keadaan dia keluar dari ketaatannya kepada pemerintahnya, mati seperti masyarakat jahiliyah, bukan di atas ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan itu celaan keras, ancaman besar bagi yang melakukannya. Tiga hadis ini dibawakan oleh Nawawi rahmatullahi alaih. Hadis Wa'il pertama yang kita baca mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan kepada pemerintah ini umum, dalam artian mencakup pemerintah, pemerintahan tertinggi, entah itu raja, khalifah, presiden, atau bawahan-bawahannya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, seterus ke bawah. Karena umum yang Rasulullah SAW sebutkan, umara, para pemimpin kalian. Rasulullah perintahkan dalam hadis Wa'il untuk umatnya tetap menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim, sebagai rakyat. Kewajiban mereka mentaati, patuh kepada pemerintahnya, membantu dengan segala yang dia punya, mampu membantu pemerintahnya dalam jihad, dalam perang jika diminta, jika diperintah oleh pemimpinnya untuk itu. Begitu pula segala perkara yang pemerintah itu butuh atau meminta untuk rakyatnya membantu dan mensosialisasikan program-programnya. Butuh bantuan kita sebagai rakyat, butuh partisipasi kita sebagai rakyat, taati semua itu, patuhi mereka. Itu kewajiban kita, hak mereka sebagai pemimpin. Adapun hak-hak kita yang kemudian tidak mereka tunaikan, mereka melakukan zalim, kedzaliman, dan ini dalam hadis kedua ditanyakan, atau hadis pertama ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, pemerintah yang zalim, yang bengis, yang kejam, yang intinya dia zalim, dosa, dan tidak adil, tidak perhatian kepada rakyatnya. Ketika Rasul ditanya ini, Rasul berpaling, enggak mau menjawab, Rasul enggak mau memberi perhatiannya kepada si penanya. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk atau menunjukkan Rasul tidak senang dibukanya pintu fitnah semacam ini, membicarakan perkara yang akan memprovokasi orang kepada pemimpinnya, akan membuat jarak, akan menimbulkan kebencian, kedengkian rakyat kepada pemimpinnya. Makanya Rasulullah enggak senang, Rasul berpaling ini. Tapi terus ditanya oleh Salamah radhiyallahu taala an. Maka Rasul pun menjawab seperti yang kita dengarkan tadi. Kewajiban kalian tetap tunaikan. Masing-masing punya tanggungan dan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah bebankan kepadanya. Di dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tidak bolehnya atau larangan seorang muslim keluar dari pemerintahnya dalam perkara-perkara yang syariat mengajarkan dia untuk patuh dan berjalan bersama pemerintahnya, dan itu banyak. Dalam masalah sholat, dalam masalah Jumat, dalam masalah Ramadan, dalam masalah Lebaran, dan yang lain-lainnya. Agar tidak ada orang mengatakan misalnya, ngapain Ramadan bersama pemerintah? Yalah, pemerintahnya adil. Ya kalau pemerintahnya seperti Umar bin Abdul Aziz, ya kalau seperti Abu Bakar, pemerintah ini begini, begini, begini. Bahkan mereka katakan tauhid pemerintah ini. Udah kita atur sendiri, umat Islam ngatur sendiri. Gak usah ngikuti pemerintah. Kita tentukan sendiri kapan Ramadan, kapan selesai, kapan lebaran, gak usah peduli dengan pemerintah. Dengan itu dia telah melanggar dan menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasul di depan kita. Tunaikan kewajibanmu bersama pemerintahmu. Ibadah-ibadah, syiar-syiar agama yang begitu besar seperti ini, haji. Kamu haji bersama pemerintah, diatur oleh pemerintah, pemberangkatannya, ini itunya, diatur. Ramadan pun demikian, ada jedang itsbat, Syawal pun begitu, dan yang lain-lainnya. Sholat lima waktu, penentuan waktunya, begitu pula Jumat, dan yang semisalnya. Nah. Dan itulah madhab ahlu sunnah wal jamaah yang di sebutkan ijma' kesepakatan para imam dan ulama sunnah dalam perkara ini. Bahkan hampir tidak ada kitab satupun dari kitab-kitab akidah kecuali pasti menjelaskan dan memaparkan perkara ini. Kewajiban taat, kewajiban patuh kepada penguasa. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau di masanya disiksa oleh pemerintahnya, zalim pemerintahnya, khalifah di masa itu. Beliau dicambuki, cambuk sampai memar semua dan luka berat. Sampai kata Al-Ghujunya, kalau cambuk ini ditimpakan kepada onta yang sebesar itu mungkin sudah lama mati karena sakitnya. Bahkan beliau diseret dengan himar, keledai. Keledai itu di Arab penghinaan, dan sengaja dilakukan begitu untuk menghinakan Imam Ahmad. Diikat dan diseret oleh keledai, dikelilingkan kota, masuk kampung ke kampung satu yang lainnya. Bahkan dicambuk sekian kali, kadang beliau tidak jarang beliau pingsan. Nah, padahal seorang imam besar, ulama besar. Itu pun lihat Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan bagi pemerintahnya. Bahkan disebutkan beliau juga mengatakan dan meriwayatkan, kalau saja aku punya doa yang mustajab, aku tahu pasti dikabulkan Allah, tidak akan aku berikan doa ini kecuali kepada pemerintahku, pemimpinku. Karena kebaikan dia kebaikan seluruh rakyatnya muslimin. Dan tetap beliau menamakan dan memanggil khalifah dengan panggilan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu artinya pemimpinnya kaum mukminin. Ketika bertemu, ketika dipanggil, maka Imam Ahmad memanggilnya ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin. Orang yang mencambuk beliau sampai pingsan, orang yang menyakiti beliau, orang yang nyeret beliau, orang yang memenjarakan beliau, tetap beliau panggil Amirul Mukminin. Enggak kemudian beliau cela dan beliau kata-kata, kamu memang zalim, dajjal, iblis kamu, setan kamu, tauhid kamu. Enggak. Dihormati oleh Imam Ahmad, Amirul Mukminin, karena beliau mengamalkan hadis Rasul SAW, tunaikan kewajibanmu. Itu kewajiban yang Allah perintah. Walaupun pemerintahmu meninggalkan kewajibannya, tetap tunaikan kewajibanmu. Hormati mereka, taati mereka. Bahkan suatu ketika sempat beliau dilarang oleh pemerintahnya untuk berbicara agama, untuk menyampaikan ilmu atau mengajarkan ilmu atau berdakwah kepada orang, dan ditaati. Beliau taati, sehingga tidak mau beliau menyampaikan hadis atau mengajarkan ilmu kepada orang. Ditaati, dilarangan dari pemerintah. Dan yang serupa ini banyak, bukan hanya Imam Ahmad. Abu Hanifah, imam, sama, sempat dilarang oleh khalifah untuk berfatwa, untuk berbicara agama, maka beliau diam. Bahkan sampai putri beliau sendiri, putrinya Abu Hanifah, tanya masalah hukum agama. Ya, kalau bahasa kita misalnya, abah, aku begini-gini, bagaimana hukumnya? Pemerintah melarang beliau untuk berfatwa, bicara agama. Kata Abu Hanifah, wahai putriku, tanya fulan atau fulan, imam fulan atau imam fulan, karena aku dilarang oleh khalifah untuk berbicara agama, untuk berfatwa, untuk mengajarkan ilmu. Padahal kalaupun beliau jawab, gak ada yang tahu. Wong di rumahnya, putrinya juga, gak ada yang tahu orang lain. Tapi karena iman dan takwa mereka kepada Allah, pengamalan mereka terhadap sabda Rasulnya, ditaati. Begitu figur toladan kita, orang-orang besar, para imam dan para ulama sunnah. Ini yang Rasul SAW perintahkan. Begitu pula dalam hadis, beliau perintahkan untuk bersabar ketika orang itu mendapati dari pemerintah yang tidak dia senangi. Jam berapa Isya? Masuk waktu sudah? Kurang 10 menit. Ketika dia dapati dari pemerintahnya sesuatu yang dia benci, berat bagi dia, gak senang dia. Dan siapa orang yang senang didolimi, haknya tidak diberikan? Semua orang gak senang. Tetapi yang Rasulullah perintahkan kepada umatnya, bagi orang yang masih iman dan mau taat, mementingkan ajaran Rasulnya, perhatikan yang Rasul wasiatkan padamu, fal yasbir, sabarlah. Yatahammal itu mikul dengan berat. Inginnya orang itu meledak dan melampiaskan emosinya, gak tahan. Tapi dia tahan, dia sabar-sabarkan dirinya, mengamalkan perintah Rasulnya, tidak ada yang lain. Sebagai amalan besar kamu kelak di yaumul qiyamah, sebagai pahala yang akan kamu dapati di akhirat kelak, karena kamu mentaati Rasulullah SAW, mengamalkan ajaran beliau. Jangan kamu tentang, jangan kamu lawan. Seperti yang Rasul katakan, kalau dia keluar walaupun sejengkal saja, dia mati seperti kematian ahlul jahiliyah. Yang dimaksud dengan hadis sejengkal artinya sekecil apapun. Mungkin dia tidak sampai angkat senjata, enggak sampai bawa AK-47 ilah, bawa bom, enggak sampai se-ekstrim itu. Tetapi tingkatannya menghasut orang lain, menanamkan kedengkian dan kebencian orang kepada pemerintahnya, di ceramah-ceramahnya, di tulisan-tulisannya, di mass media, apalagi sekarang website ini, WA atau yang lainnya, di mimbar-mimbar. Dia sebut-sebutkan sudah, pemerintah kita begini, pemerintah begitu, kita begini, kita begitu, mereka begini, mereka begitu. Isi dari ceramah itu orang dengki dan marah, gak senang akibat hasutan dan provokasi yang dia sampaikan. Sejengkal Rasul katakan, untuk keluar dari ketaatan kepada pemerintah gak harus keluar berontak, angkat senjata, perang, kudeta. Gak harus seperti itu, sejengkal saja, sekecil apapun itu bentuknya, mati dia di atas itu, wal'iyadzu billah, seperti kematian jahiliyah. Seperti kematian jahiliyah, artinya yang pertama diselewengkan hatinya dari jalan yang lurus, disimpangkan, menyimpang dan menyeleweng dari siratal mustaqim. Bisa-bisa kemaksiatan ini menjadi sebab dia murtad dari agama Allah. Yang kedua, maknanya seperti tadi yang kita sebutkan, kondisinya seperti kondisi ahlul jahiliyah, mati dalam keadaan tidak ada yang dia taati, gak ada yang dia merasa punya kewajiban untuk patuh, tunduk dan taat. Seperti jahiliyah, aib untuk taat kepada seseorang pemimpin yang lebih tinggi darinya, dan itu tentunya celaan dan peringatan keras dari Rasulullah SAW agar umatnya tidak terjatuh dalam perbuatan yang semacam itu. Seperti bab yang Nawawi sebutkan, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu bukan kemungkaran. Artinya kalau mereka katakan tidak boleh kalian sholat, jangan sholat, pestalah dengan minuman keras, narkoba misalnya, ya itu yang tidak boleh ditaati, itu yang tidak boleh untuk dilakukan. Adapun perkara-perkara lain yang itu baik untuk ketertiban, untuk kebaikan dan kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan agama, maka harus ditaati, harus dibantu. Bahkan kita harus mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk mentaati dan membantu program-program pemerintah dalam perkara-perkara tersebut. Apa saja, selama itu tidak menyalahi syariat kita, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasul SAW. Ini ketaatan kepada Allah, ini ketaatan kepada Rasul SAW. Makanya syariat tidak akan pernah mengajarkan sesuatu yang mengakibatkan madarat dan kerusakan yang lebih besar. Kedzaliman mereka itu kerusakan, kejelekan, kedzalimannya pemerintah. Tapi kalau dihadapi dengan cara-cara jahil tadi, dengan menghasut, dengan memprovokasi, dengan demo, dengan yang semisalnya, dengan kebencian, dihadapi dengan permusuhan, maka yang muncul kerusakan yang lebih besar. Akhirnya pemerintah tidak punya wibawa, rakyatnya tambah beringas, tambah berani berbuat sendiri, berbuat anarkis, kedzaliman dan kejahatan lebih merajalela, seperti yang kita saksikan. Karena gak ada yang dia wibawai, gak ada yang dia takuti. Itu yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat untuk tetap mentaati pemerintahnya dan tidak keluar dari mereka. Wassallallahu alaihi Muhammad, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin.